Konsultasi Syariah. Siapakah Al-Gharimin yang berhak mendapatkan zakat? Pertanyaan. Mohon dijelaskan batasan orang yang berutang yang berhak menerima zakat. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah menyebutkan daftar orang yang berhak mendapatkan zakat, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Salah satu di antara orang yang berhak menerima zakat adalah Al-Gharimin. Gharim artinya utang atau kewajiban harta yang harus ditunaikan, seperti diat atau denda. Sementara istilah gharim dalam perdagangan berarti orang yang rugi ketika berdagang. Mu'jam al-wasit. Al-Hafidh Ibn Katsir menyebutkan beberapa kondisi orang gharim berikut dalilnya. Pertama, orang yang menanggung biaya karena menyelesaikan sengketa sehingga menghabiskan hartanya. Orang semacam ini berhak mendapatkan zakat. Dalilnya adalah hadis Qabisah bin Mukhariq al-Hilali. Saya menanggung utang, lalu saya mendatangi Nabi SAW untuk meminta bantuan. Tunggu sampai ada zakat, biar saya perintahkan untuk diberikan kepadamu. Jawab Nabi SAW. Kemudian ketika datang dana zakat, Nabi SAW bersabda, yang artinya, wahai Qabisah, meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang, di antaranya, orang yang menanggung beban untuk menyelesaikan sengketa, maka boleh baginya meminta-minta sampai bisa melunasinya, kemudian tidak boleh lagi meminta. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Kedua, orang yang bangkrut karena bisnis sehingga terlilit utang. Sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu menceritakan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pedagang yang mengalami musibah, rusak barang dagangannya. Akhirnya dia menanggung banyak utang. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, berikan zakat untuknya. Banyak sahabat yang memberikan zakatnya, namun itu belum menutupi kewajiban utangnya. Lalu Nabi SAW meminta kepada mereka yang mengutanginya, ambillah harta yang ada di orang itu, dan kalian tidak memiliki hak untuk mengambil selain itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Ketiga, orang yang taubat dari maksiat dan itu menyebabkan dia harus terlilit banyak utang. Tafsir Ibnu Katsir. Lajnah Da'imah menambahkan, termasuk Al-Gharimin yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang berutang untuk menafkahi kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Dalam salah satu fatwanya dinyatakan, jika ada orang yang berutang karena terpaksa untuk membangun rumah tinggal atau membeli pakaian layak pakai atau menanggung orang yang wajib dia nafkahi, seperti bapaknya, anaknya, atau istrinya, atau untuk membeli mobil yang dia gunakan untuk bekerja, sehingga bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, sementara dia tidak memiliki harta untuk melunasi utangnya, maka dia berhak diberi harta zakat yang bisa membantu untuk melunasi utangnya. Fatwa Lajnah Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.